Detik demi waktu berdetik, menit demi menit ikut berdetik. Kini tiba saatnya, galau hati melanda. Manis hati nan baik sikapmu, membuat aku tergila-gila. Kini tiba saatnya, cinta datang melanda. Galau hati ini rasanya, menunggu tak ada jawabnya. Oh, oh, galau hati ini rasanya, dapatkah ku memilikinya? Assalamualaikum pintu hatimu, tolong kau buka untuk diriku. Jangan kau tolak cintaku ini, nanti ku bisa patah hati. Manis hati nan baik sikapmu, membuat aku tergila-gila. Kini tiba saatnya, cinta datang melanda. Galau hati ini rasanya, menunggu tak ada jawab. Selalu setia sampai mati.